Baik, ada beberapa pertanyaan. Pertama, tentang pakaian yang berwarna kuning dan berwarna merah. Nah, berwarna kuning atau mu'asfar yang dimaksud di sini adalah warna kuning yang kemerah-merahan, orange, ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Taimin rahimahullah ta'ala. Nah, kalau warna merah untuk laki-laki mutlak tidak boleh. Jika semua pakaiannya itu warna merah, ya. Kalau wanita boleh. Nah, baik, kemudian ditanyakan juga tentang menjual pakaian yang mengandung unsur tabarruj dan banyak gambarnya, kemudian ketat dan seterusnya, yang terdapat di dalamnya penyelisihan terhadap syariat. Nah, sebaiknya ini ditinggalkan. Sebaiknya ini ditinggalkan. Pakaian-pakaian yang bergambar, ya, ada makhluk hidup, baik gambar orang ataupun binatang, jangan dijual. Jangan berbisnis dengan menjual pakaian yang seperti ini. Jangan sampai saya kan jual hanya untuk orang awam, ke salafi saya enggak jual. Iya. Kalau antum jual ke salafi enggak akan ada yang beli. Ya, antum yang ditahdir. Tidak boleh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan menjadi mediator tersebarnya kemungkaran, kemungkaran. Nah, adapun menjual pakaian-pakaian yang sifatnya tabarruj, ini juga kalau dijual secara umum jangan, karena orang tidak paham. Orang awam itu mesti memakainya di luar rumah. Kalau kita mau jual pakaian-pakaian yang ada unsur tabarrujnya, kita jual kepada ummahat, akhwat yang memang paham di mana pakaian itu harus dikenakan. Jadi jangan bermudah-mudah dalam perkara ini. Masih banyak pakaian-pakaian lain yang layak untuk kita jual, ya. Dan tidak mengandung keharaman, tidak mengandung penyelisihan terhadap syariah. Nah, apa sajakah syarat-syarat minimal pakaian seorang perempuan? Pakaian perempuan kalau di luar rumah itu harus pakaian yang menutupi semua aurat, semua tubuhnya, yang longgar, tidak tipis. Ini kalau di luar rumah. Nah, kalau di dalam rumah, dia boleh mengenakan pakaian apapun. Yang terpenting pakaian wanita, bukan pakaian laki-laki. Sekarang ini ada semacam kaos-kaos atau celana-celana yang memang disetting untuk perempuan, bukan pakaian untuk laki-laki. Nah, pakai daster, ya, nggak apa-apa di dalam rumah. Bagaimana jenis pakaian yang utama bagi seorang perempuan? Mengenakan pakaian yang kalau di luar rumah menutupi semua auratnya. Itu aja. Ya. Bagaimana pakaian seorang perempuan ketika sholat? Yang pasti wajah dan telapak tangan tidak dalam keadaan tertutup. Itu aja kalau ketika sholat. Kalau di luar sholat, semuanya harus tertutup. Nah. Baik, dalam menerapkan sunnah terkait dengan masalah pakaian, maka kita harus menyesuaikan dengan pakaian yang umum dipakai di tempat kita. Berdakwah dengan harapan dakwah kita mudah diterima oleh masyarakat setempat. Ini adalah kaidah dalam menerapkan sunnah. Nah, tidak seperti itu. Ya. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana penjelasan ya, para ulama untuk kita tetap memakai pakaian yang syar'i. Memakai pakaian yang syar'i. Dan dalam pakaian yang syar'i itu sudah terkandung kemaslahatan yang besar. Nah. Dengan sampai dengan alasan dakwah seperti yang disebutkan di sini, dengan alasan dakwah supaya bisa diterima oleh masyarakat, akhirnya kita mengenakan pakaian yang biasa mereka pakai. Padahal di dalamnya ada unsur-unsur penyelisihan terhadap syariat. Jangan. Seseorang boleh pakai sarung, pakai kemeja, tidak jadi masalah. Tapi kalau sampai seorang dai pakai pantolun, pantolun, karena pantolun ini celana yang lumrah biasa dipakai banyak orang, akhirnya pakai pantolun, ini menyelisihi syariat, menyelisihi syariat. Atasnya pakai baju koko, ya, baju koko, kemudian bawahnya pakai pantolun. Kopinya, kopeahnya songkok nasional 555. Wah. Memakai itu untuk berdakwah dengan alasan supaya diterima. Seharusnya seorang dai itu memberikan contoh yang baik, bukannya terbawa arus. Ya. Harusnya memberikan contoh yang baik. Pakai pakaian yang rapi, pakai gamis, pakai jubah. Hah? Penutup kepala yang rapi. Kasih contoh bahwa inilah libasus syar'i. Itu merupakan bagian dari dakwah. Jadi sebelum si da'i itu menyampaikan kalam Allah, kalam Rasul, ia sudah berdakwah dengan pakaiannya. Ya. Orang-orang akan melihat. Bahkan tidak menutup kemungkinan orang-orang akan merasa senang. Ya. Akhirnya mereka pun meniru. Pakai gamis ya, yang rapi. Ya. Seperti itu. Sekali lagi, kalau pakai pantolun, ini menyelisih syariat. Karena pantolun laisa min libasi al-muslimin, bukan termasuk pakaian kaum muslimin, akan tetapi pantolun ini min libasil kuffar, bagian dari pakaian orang-orang kafir. Nah. Apakah diperbolehkan menempelkan tulisan basmalah dengan bahasa Arab di dinding atau di motor atau yang lainnya? Jangan. Ada lafaz Allah di situ. Ya. Ada lafaz Allah. Jangan. Nanti masuk dalam kategori tidak mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Padahal mengagungkan syiar Allah itu termasuk dari ketakwaan hati. Wa may yu'azzimu syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub. Bagaimana hukum memakai baju yang mengandung kata-kata sindiran? baju yang mengandung kata-kata sindiran. Misalnya, buronan mertua. Jadi di belakang tulisan kayak gitu. Ya. Jangan, ya. Sebaiknya pakai pakaian yang bagus, yang rapi. Jangan memancing orang untuk jadi perhatian kepadanya. Ya. Pakai pakaian yang polos, ya. Kalaupun ada tulisan, bukan tulisan-tulisan yang seperti ini. Nah. Apalagi nasallahu salama sekarang ini banyak baju-baju yang tulisan-tulisannya macam-macam. Wa na'udzubillah, tidak sedikit ya baju-baju itu, kaos misalnya, yang tulisan-tulisannya mengandung unsur kekufuran. Na'udzubillah. Kaos-kaos supporter-supporter itu, wah, ngeri. Ya. Ngeri. Jadi sebaiknya pakai pakaian yang bagus. Ya. Kalau kaos, pakai kaos yang sopan. Ya. Tampakkan adab yang baik, akhlak yang baik, termasuk dalam cara berpakaian. Ya. Dan pakaian-pakaian yang dikenakan. Nah. Jangan pakai baju ya. Ada lidah, gambar lidah keluar, tulisan Rolling Stone. Ya. Pakaian yang kurang baik. Cari pakaian-pakaian yang tulisannya paling sedikit lah. Kalaupun ada tulisan, tulisannya bukan tulisan-tulisan yang tidak baik. Apakah boleh memakai pakaian yang bergambar makhluk hidup tapi bentuk gambarnya abstrak? Kalau itu sudah bisa dipastikan, ya, gambar makhluk hidup jangan. Walaupun hanya sekedar abstrak. Ya, jangan. Saya mau tanya tentang gimana hukum memakai kolor ketika saat tidur. Yang nampak pahanya. Kalau tidur sama istri antum enggak apa-apa. Ya. Kalau tidur sama istri antum enggak apa-apa. Tapi kalau tidur sama teman-teman antum, jangan. Ya. Karena paha aurat. Ya. Seseorang tidak boleh menampakkan aurat dalam keadaan apapun. Ya. Di saat ada orang lain. Ya. Bolehkah produksi kaos dengan memakai huruf di belakang, kemudian orang awam memakainya untuk sholat? Kalau kita bikin kaos, upayakan tulisannya jangan di belakang. Kalaupun ada tulisan, maka tulisannya jangan di belakang. Tulisan-tulisannya di depan, dan jangan terlalu mencolok besar. Tulisan biasa saja. Nah. Kalau tulisannya di belakang, besar, yaitu khawatirnya dipakai orang awam sholat, yang pada akhirnya mengganggu orang yang ada di belakangnya. Apalagi kalau tulisannya panjang. Ketika yang di belakangnya sholat, Allahu Akbar, perhatian tulisan apa nih tanya. Terus sudah Allahu Akbar, maca. Ini mengganggu orang lain yang sholat. Ya. Jangan. Jangan menjadi sebab terjadinya kejelekan. Ya. Jangan bantu setan dalam hal ini. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Jangan bantu setan. Bagaimana kalau celana atau jenis pantalon untuk daleman pakaian perempuan tertutup juga? Yang pasti kalau celana tersebut memang celana perempuan, ya apa-apa di luarnya jubah. Nah, ketika di rumah, bolehkah seorang istri memakai pakaian suaminya berupa kaos suaminya misalnya? Jangan, ya, pakai kaos perempuan, jangan pakai kaos laki-laki, walaupun itu suaminya. Ya. Karena kalau boleh, nanti istri pakai peci di rumah. Ayo. Ya. Jadi yang laki-laki pakai pakaian laki-laki, perempuan pakai pakaian perempuan. Ya. Apa antum senang kalau istri antum dalam rumah tiba-tiba pakai pakaian antum? Tidak suka kan? Antum akan lebih senang ketika istri kita dalam rumah pakai pakaiannya. Ya enggak? Pakai pakaiannya. Karena pakaian laki-laki itu tidak terlalu menarik. Ya, tidak terlalu menarik. Desainnya itu beda dengan pakaian perempuan, ya enggak? Perempuan itu, pakaian perempuan itu selalu didesain seindah mungkin. Ya. Yang dapat menarik perhatian. Antum kalau beli pakaian buat istri, kan yang kira-kira, wah, cocok. Yang pas gitu. Yang bisa mengundang hasrat. Ya, untuk di rumah. Jadi istri suruh pakai pakaiannya. Jangan pakai pakaian kita. Nah. Ditanyakan di sini tentang seorang wanita tidak bersuami mempunyai dua anak. Seorang wanita tidak bersuami punya dua anak. Ini yang disebut dengan janda. Ya. Yang berprofesi sebagai seorang guru setingkat SLTP atau SLTA. Profesinya guru. Kemudian dia mengajari siswa-siswa yang sudah balig. Bahkan di ruang guru pun bersatu antara guru pria dan wanita. Nah, yang tentu saja ini semua sangat memungkinkan terjadinya ikhtilaf. Nah, bagaimana saran terhadap hal tersebut? Sebaiknya ia memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, yasta'inu billah, agar tidak melanjutkan pekerjaannya, profesinya sebagai guru. Walaupun dia punya tanggungan dua orang anak. Insyaallah Allah akan mudahkan ada pekerjaan lain yang lebih halal baginya. Lebih menjaga kesucian dirinya. Yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan datang seorang pemuda. Atau kalau tidak mau pemuda, datang seorang duda. Atau kalau tidak mau duda, datang seorang yang sudah menikah, laki-laki. Untuk menyelamatkannya. Jadi dalam hal ini butuh bersabar. Sabar, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melanjutkan pekerjaan. Ya. Insyaallah Allah mudahkan ada pekerjaan yang lain. Allah akan beri rezeki dari jalan yang lainnya. Nasihati bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak baik, mengandung perkara-perkara yang haram, ikhtilaf, campur baur. tabaruj tentunya, ya, dan sekian kemungkaran-kemungkaran yang lain. Nasihati dengan baik. Ya. Mending sekarang tinggal di rumah, ada pekerjaan ini buat kamu yang lebih baik. Kasih solusi. Ya. Jadi cara menasehatinya, ya, adalah kita upayakan dulu cari pekerjaan yang bisa digarapnya di dalam rumahnya. Baru kita sampaikan nasihat. Keluar dari situ, sekarang ada pekerjaan di rumah. Nih. Bagaimana dengan uang yang didapatnya? Ya. Bagaimana status gaji upah yang diterimanya? Nah, kalau gaji atau upah itu upah yang halal. Namun itu tadi mengandung ketidakberkahan. Tidak berkah. Karena itu sebaiknya tidak melanjutkan pekerjaan untuk menghasilkan uang yang lebih bersih, lebih halal. Nah, pernah ditanyakan kepada para ulama tentang orang yang bertaubat dari riba. Jadi sebelumnya misalnya jadi pekerja bank, kemudian bertaubat, atau penyanyi, dari hasil nyanyinya ini dia bisa mengumpulkan banyak uang, bertaubat. Bagaimana status uang yang telah dihasilkannya? Apakah boleh digunakannya ataukah tidak? Para ulama menyatakan, kalaupun mau digunakan, maka gunakan sesuai kebutuhan. Sisanya sudah, sedekahkan saja. Ya. Sedekahkan saja. Dan ini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi boleh menggunakan harta tersebut yang dihasilkan dari pekerjaannya yang halal sebatas untuk keperluannya saja. Ya. Misalkan dari hasil dia jadi seorang penyanyi, itu mampu mengumpulkan 1 M uang. Misalnya 1 miliar. Dia bertaubat kepada Allah, tahu hukum bahwa pekerjaan itu pekerjaan yang tidak halal, pekerjaan yang haram. Di tabungannya sudah ada 1 M hasil pekerjaan. Apa yang harus dilakukan? Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau seandainya dia termasuk orang yang fakir, ya, termasuk orang yang fakir, tidak punya harta lain kecuali itu yang telah dihasilkannya dari pekerjaannya menyanyi, maka dia boleh gunakan, ya, uang tersebut mungkin untuk modal kerjaan yang halal. Sisanya jika masih tersisa, sedekahkan saja. Jangan dipergunakan. Ya. Seperti itu. Misalnya dia butuh modal. Ketika berhenti nyanyi, dia butuh modal 200 juta. Maka yang diambil dari 1M itu hanya 200 juta. Sisanya sudah, sedekahkan saja. Nah. Nah, begitupun wanita ini. Dari hasil dia mengajar, dia punya tabungan, masya Allah. Ya. Punya tabungan. Ada 20 juta tabungannya. Dia keluar saja dari kerjaannya ini. Kalau termasuk orang yang tidak mampu, gunakan uang yang dihasilkannya itu untuk modal kerjaan yang halal. Misalnya, yang kepake ternyata 10 juta untuk modal pekerjaannya yang baru yang halal itu, maka yang sisanya disedekahkan. Jangan digunakan. Ya. Nah. Baik, sampai di sini wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.